tampak berliku. Sawah hijau terbentang bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang berpayung awan. Oh indah pemandangan. Oh indah pemandangan. Memandang alam dari atas bukit. Sejauh pandang ku lepaskan. Sungai tampak berliku. Sawah hijau terbentang bagai permadani.